Ku ingat saat ku nanti kehadiranmu. Ku ingat saat ku lihat senyum di bibirmu ilmu. Ku ingat saat kau lelap dalam pelukku. Terbayang masa-masa kecilmu begitu indah. Tak terasa tinggi kau telah beranjak dewasa. Kau pergi sementara tuk apai ceritamu. Doaku menyertai untuk di setiap langkahmu. Ku tahu takkan lama kita akan bersama kembali. Ku ingat saat kau genggam erat tanganku. Ku ingat saat ku hapus air mata di pipimu. Ku ingat saat kau tertawa di hadapanku. Takkan pernah terlewat semua tentang dirimu. Tak terasa kini kau telah beranjak dewasa. Kau pergi sementara untuk gapai cintamu. Doaku menyertai untuk di setiap langkahmu. Ku tahu takkan lama kita akan bersama kembali. Kamu, ku kan selalu ada untukmu. Selamanya. Telah beranjak dewasa. Kau pergi sementara untuk gapai cintamu. Doaku menyertai untuk di setiap langkahmu. Ku tahu takkan lama kita akan bersama. Tak terasa tinggi kau telah beranjak dewasa. Kau pergi sementara tuk apai cintamu. Doaku menyertai untuk di setiap langkahmu. Ku tahu takkan lama kita akan bersama.